إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah taala dalam membahas kitab sahih al-Bukhari rahimahullah taala dan kajian kita masih berada di bagian kitab Tauhid. Saya kira Allah Ta'ala a'lam, kitab Tauhid yang ada di Sahih Bukhari adalah kitab terbesar dan tersulit, di mana al-Imam rahimahullah taala membawakan ayat mentakhrij hadis-hadisnya dan membawakan sebagian al-athar dari sahabat dan tabi'in dan seterusnya, dan juga membawakan sebagian perkataan ahli bahasa, semuanya dalam rangka menjelaskan tauhidullah. Tetapi secara khusus al-Imam membantah dua kelompok atau kaum yang telah salah dalam memahami Al-Quran. Sebagian kelompok yang pertama adalah Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, yang mengatakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak disifatkan dengan Al-Kalam. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Allah disifatkan dengan Al-Kalam. Kemudian Jahmiyah dan para Mu'attilah mengatakan jika, perhatikan, jika Allah berkata-kata, maka kata-kata Allah itu adalah makhluk. Kata-kata Allah itu adalah makhluk. Di sini Jahmiyah tidak membedakan antara tilawah, bacaan dari seseorang terhadap Al-Quran dan di antara al-maqru' yang dibaca. Oleh karena itu Jahmiyah melakukan talbis, mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Ketika mereka mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, maka mereka dibantah oleh bala tentara para ulama. Kemudian mereka melakukan talbis dengan mengatakan lafziyun bil Quran makhluk. Lafaz yang diucapkan oleh seseorang dan secara keseluruhan makhluk secara mutlak. Oleh karena itu sebagian imam ahlu sunnah wa ala ra'sihim, dan yang terdepan adalah al-imam Muhammad, al-imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, mengatakan barang siapa yang mengatakan lafziyun bil Quran makhluk, dia adalah Jahmi. Karena tujuan Jahmiyah membuat kekacauan dan kerancuan di kalangan ahlu sunnah dengan mengatakan secara mutlak lafziyun bil Quran makhluk, terjadilah talbis. Oleh karena itu sebagian kelompok yang kedua membantah Jahmiyah dengan juga dengan mengatakan secara mutlak lafziyun bil Quran ghairu makhluq. Lafziyun bil Quran tidak makhluk secara mutlak. Lagi-lagi al-Imam Ahmad rahmatullahi alaih mengatakan barang siapa yang mengatakan lafziyun bil Quran bukan makhluk, maka itu adalah bid'ah. Kemudian al-Imam al-Bukhari, dan pernah saya ceritakan, ditanya tentang lafziyun bil Quran, ya, dan beliau menjelaskannya secara singkat tapi padat, yang menunjukkan bahwa al-labdhu adalah dari perbuatan hamba, dan perbuatan hamba itu adalah makhluk. Maka sebagian manusia yang memang pada dasarnya tidak menyukai al-imam, kemudian melemparkan tuduhan bahwa al-imam mengatakan lafziyun bil Quran makhluk, maka terjadilah kekacauan. Karena kelompok kedua ini adalah ahlu sunnah yang secara mutlak mengatakan lafziyun bil Quran bukan makhluk, dan ini tentu salah. Maka seakan-akan Jahmiyah telah berhasil membuat talbis dan tadlisnya di tengah-tengah ahlu sunnah. Oleh kerana itu, al-imam sangat tajam dan cermat dan sangat jeli sekali melihat bahwa Jahmiyah ini adalah puncak dari segala keributan ini. Beliau rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ma'anna al-jahmiyata wal-mu'attilata innama yunazi'una ahla al-ilmi ala qawli Allahi tabaraka wa ta'ala inna allaha la yatakallam. Bahwa Jahmiyah dan Mu'attilah, Mu'attilah adalah kaum yang mengikuti Jahmiyah yang meniadakan sifat-sifat Allah, sesungguhnya mereka membantah ahli ilmu, kata Bukhari. Mereka membantah ahli ilmu. Ahli ilmu yang dimaksud ahlu sunnah, terhadap firman Allah Ta'ala. Yakni, apakah dia kalamullah atau dia makhluk? Apakah Allah berbicara atau tidak? Apakah Allah disifatkan dengan sifat al-kalam atau tidak? Maka Jahmiyah mengawali, inna Allah la yatakallam, sesungguhnya Allah tidak berbicara. Wa in, dan jika takallam, fakalamuhu khalqun, dan jika Allah berbicara, wa in takallama fakalamuhu khalqun, maka perkataannya itu adalah makhluk. Perkataannya itu adalah makhluk. Kemudian mereka mengatakan, faqalu innal qur'ana al maqru' bi ilmi Allah makhluqun. Akhirnya mereka mengatakan bahwa Quran yang dibaca itu adalah makhluk. Kata al-Imam al-Bukhari, falam yumayyizu, maka mereka tidak membedakan baina tilawatil ibad wa baina al-maqru, antara bacaan hamba dengan yang dibaca oleh hamba. Itulah Jahmiyah. Nah, ketika Jahmiyah tidak membedakan antara bacaan dan yang dibaca, semuanya adalah makhluk, maka kelompok kedua dari ahlu sunnah yang tidak paham, khususnya perkataan ahlu sunnah, lebih khusus lagi perkataan al-Imam Ahmad, juga mengatakan secara mutlak bahwa tilawah dan al-matlu atau qira'ah dan al-maqru adalah bukan makhluk. Maka tercapailah tujuan Jahmiyah dalam mentalbis di tengah-tengah kaum muslimin. Maka terjadilah keributan, kekacauan antara al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, khususnya dengan sebagian ahlu sunnah yang memutlakkan mengatakan antara tilawah hamba dan apa yang dibaca oleh hamba bukan makhluk. Dan ini jelas bertentangan. Karena itu sebagian dari kitab Tauhid ini menjelaskan perbedaan antara perbuatan hamba dengan perbuatan Al-Khaliq Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan yang lalu Al-Imam berdalil menjelaskan perbedaan antara qira'ah dan al-maqru', tilawah dan al-matlu', kemudian al-labdu dan al-malfuz, kemudian al-hibdu dan al-mahfuz, kemudian al-kitabah dan al-maktub, dan seterusnya berdalil dengan ayat secara umum bahwa tilawah dan qiraah, bacaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan perbuatan hamba dalam firman-Nya, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada Rabbmu, apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa illam taf'al, dan jika engkau tidak melakukannya, taf'al fi'lun, perbuatan. Karena itu pembacaan Al-Quran, penyampaian ayat-ayat Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan perbuatan, yang menunjukkan qiraah itu perbuatan hamba, dan perbuatan hamba itu adalah makhluk. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa illam taf'al, dan jika engkau tidak melakukannya, berarti menyampaikan atau tidak menyampaikan, Allah katakan melakukan, mengerjakan, yakni dengan fi'lun, perbuatan. Yang menunjukkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat-ayat Allah balik, maka itu adalah dari perbuatan beliau. Perbuatan beliau adalah makhluk, sedangkan al-maqru yang dibacakan oleh beliau, yang disampaikan oleh beliau adalah kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat Allah tabaraka wa ta'ala, dan ia bukanlah makhluk. Maka terjadilah perbedaan. Wa illam taf'al fama ballagta risalatihi, maka jika dan jika engkau tidak melakukannya, maka engkau tidak dianggap telah menyampaikan risalahnya. Dengan bentuk jamak, ini salah satu qiraahnya yang pada pertemuan yang lalu saya lupa menyampaikannya. Ini salah satu qiraahnya, risalatihi. Dan ini adalah qiraah ahlul Madinah. Sedangkan qiraah penduduk Kufah dari bacaan Asim bin Bahdalah bin Abi Najud adalah mufrad risalatahu. Siapa yang punya mushaf dia? Ya. Di hampir seluruh mushaf dengan bentuk mufrad. Tunggal. Sahih. Risalatah. Tidak ada yang menulis risalatihi. Padahal itu qiraah yang masyhur dari penduduk Madinah. Oleh karena itu saya melihat naskah Bukhari yang asli atau salah satu naskah yang dijadikan pegangan oleh para ulama untuk mencetak Sahih Bukhari itu dengan bentuk jamak. Seperti di sini. Maktabah Salafiyah yang mencetak Fathul Bari juga dengan bentuk jamak. Dengan bentuk jamak risalatih. Menunjukkan bahwa teks asli tulisan Al-Imam Al-Bukhari mengikuti qiraah penduduk Madinah. Sedangkan mushaf yang ada, bahkan cetakan Madinah sekalipun juga mengikuti qiraah penduduk Kufah. Dan ini ajib. Tapi saya kira mereka ingin menyatukan seluruh qiraah mushaf yang ada. Khawatir nanti kaum muslimin tidak paham di sini Quran dan padahal itu qiraah, ya qiraah, dan saya kira itu rasam yang asli dari mushaf Utsman. Di sini dikatakan ini mengikuti rasam Utsmani. Pada huruf, pada ayat 4 surat Al-Fatihah, Maliki Yawmiddin, tulisannya mengikuti rasam bentuk khat Utsmani, yakni tanpa alif mimnya, tanpa alif. Itu asli tulisan khat di mushaf Utsmani, Maliki Yawmiddin Malik. Tetapi para ulama tidak jumud dalam menulis khat Al-Quran. Dia bisa tahqiqan, bisa takdiran. Tahqiq adalah sesuai dengan khat Utsmani. Takdir ditakdirkan, diikuti sesuai. Itu tidak apa-apa. Karena itu sebagian menulis mimnya dikasih alif. Dan saya kira di cetakan Madinah ini dia ingin memakai dua qiraah sekaligus. Tulisannya mimnya tidak panjang tapi harakatnya dikasih panjang. Dia ingin menyatukan. Orang boleh baca Maliki Yawmiddin. Orang boleh baca Maliki Yawmiddin. Maliki Maliki Yawmiddin. Ah begitu. Jadi saya terangkan karena orang-orang yang tidak mengerti tapi sok tahu tentang khat-khat Utsmani, dia tidak tahu cara penulisan Al-Quranul Karim. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian pada bab yang ke-47 dan 46 itu secara umum. Karena itu kita berhenti di situ. Kalau saya lanjutkan maka kurang tepat. Karena ini ta'lim setahap demi setahap. Antum tidak tahu, saya yang tahu. Ini bersifat umum. Bab yang kemarin, sekarang bab yang kedua 47, 48 bersifat agak khusus karena dia langsung menuju kepada tilawah. Perhatikan bab ke-47, bab qaulillahi ta'ala, firman Allah ta'ala. Al-Imam lagi-lagi membawakan ayat Al-Quran untuk menjelaskan perbedaan antara bacaan dan yang dibaca. Beliau membawakan ayat dalam surat Ali Imran ayat 93. Potongan dari ayat 93, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang Yahudi, karena awal ayat kullu ta'ami kana halal li bani Israil, segala makanan pada asalnya halal bagi Bani Israil, illa ma harrama Israil 'ala nafsihi min qabli an tunazzal at-Taurah, kecuali apa yang diharamkan apa yang diharamkan oleh Israel. Israel itu Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, terhadap dirinya sendiri. Dan itu terjadi sebelum Taurat turun, sebelum Taurat diturunkan, karena Nabi Ya'qub alaihi salam jauh sebelum Musa alaihi salatu wassalam. Kalau kamu ingin tahu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan kepada mereka, "fa'tu bit-taurati," datangkan Taurat, "fatsluha," perhatikan asyahid ini, "fatsluha," bacalah dia. Maka bacaan itu perbuatan mereka, sedangkan yang dibaca adalah kalamullah, firman Allah. Fatsluha, bacalah ia, bacakan Taurat itu, baca Taurat itu, in kuntum sadiqin, jika memang kamu orang-orang yang benar. Jadi Taurat yang ada di orang-orang Yahudi waktu itu menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Sama, karena Al-Quran musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada di hadapannya, membenarkan Taurat, membenarkan Injil. Tidak akan terjadi kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Qul fa'tu bit-taurati fatsluha, baca dia, baca ia, baca Taurat itu, bacakan Taurat itu. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, fatsluha, kepada mereka, menunjukkan yang baca mereka, dan itu adalah perbuatan mereka. Dan kalau itu perbuatan mereka, maka ia adalah makhluk. Sedangkan yang dibaca oleh mereka, yaitu Taurat, adalah kalamullah, firman Allah. Ah, ini dalil secara khusus disebut oleh Allah langsung, tilawah, menunjukkan perbedaan antara at-tilawah dengan al-matlub, bacaan dan yang dibaca. Kemudian al-imam membawakan cuplikan sebagian hadis yang akan beliau bawakan di nomor 7533. Kemudian beliau membawakan perkataan waqala Abu Razin yatslunahu haqqa tilawatihi ya'maluna bihi haqqa 'amalihi. Tafsir dari ayat yatslunahu haqqa tilawatihi, di situ juga disebut tilawah. Tilawah artinya lebih luas dari qiraah. Salah satu arti tilawah yang luas adalah pengamalan, mengamalkan selain membaca. Nah, termasuk pengamalan adalah qiraah. Karena itu ditafsirkan tilawah itu ya'maluna bihi haqqo 'amalihi. Mereka mengamalkan Al-Qur'an itu dengan sebenar-benar pengamalan. Di antara pengamalan Al-Qur'an apa? Apa? Qira'ah. Qira'ah menunjukkan bahwa qira'ah itu dan tilawah itu adalah perbuatan. Perbuatan dari siapa? Perbuatan dari hamba. Yuqal, yuqalu yutsla, yuqra'u. Dikatakan yutsla, dibacakan yuqra'u. Dibacakan. Yakni lafaz yutsla di antara artinya adalah yuqra'. Ahsanut tilawah. Seorang dikatakan ini hasanut tilawah. Orang ini hasanut tilawah, bagus tilawahnya. Wa hasanul qira'ah lil Qur'an. Dan bagus qira'ahnya terhadap atau bagi Al-Qur'an. Tidak dikatakan hasanul Qur'an. Tidak dikatakan hasanul Qur'an, dikatakan hasanut tilawah. Tilawahnya bagus, qira'ahnya bagus. Terhadap apa? Al-Quran. Berarti ada perbedaan antara qira'ah, tilawah dengan al-maqru' dan al-matlu. La yamassuhu, maknanya la yajidu ta'amahu wa naf'ahu illa man amana bil-Qur'ani wala yahmiluhu bihaqqihi illa al-muqin. Tidak menyentuhnya, maknanya tidak mendapatkan rasanya, tidak merasakan dan kemanfaatannya, ya, tidak mendapati rasa dan kemanfaatannya, yakni Al-Quran, yang itu kembali kepada Al-Quran, illa man amana bil-Quran. Yakni seseorang tidak akan merasakan manfaat Al-Quran itu kecuali dia beriman pada Al-Quran. Wala yahmiluhu bihaqqihi, dan dia tidak membawanya dengan sebenar-benarnya, membawa Al-Quran itu, yakni berpegang dengan Al-Quran itu, illan muqin, kecuali orang yang yakin. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa mathalul ladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberikan, dibebani Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, tidak membawanya, yakni tidak mengamalkannya dengan sebenar-benar pengamalan, seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Padahal kitab, keledai tahu tidak itu kitab, dia tahu. Bi'sa, bi'sa mathalul qawmin ladhina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin. Kemudian al-imam berhujjah lagi, wa samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-islam wal-iman was-salah amalan. Perhatikan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan Islam dan iman dan salat itu sebagai perbuatan. Dan al-imam ingin mengisyaratkan hadis tentang bahwa Islam itu adalah perbuatan. Hadis Jibril alaihi salatu wassalam, Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam? Islam itu begini. Kemudian iman sebagai amal itu diisyaratkan akan hadis yang akan dibawakan oleh al-Imam al-Bukhari secara muallaq dan telah dimausulkan oleh al-Imam di bagian Kitabul Iman. Adapun salat sebagai perbuatan nanti akan dibawakan di bab ke-48. Wa qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, ini hadis muallaq telah dimausulkan di bagian kitab Manaqib, yakni manaqib dari Bilal. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Bilalin, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku amal apa yang sangat engkau harapkan di dalam Islam, yang engkau amalkan. Amal apa? Yakni beliau bertanya demikian karena mendengar suara terompah di jannah. Ketika ditanya, ini suara terompah siapa? Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ma amiltu amalan, tidak aku amalkan sesuatu amal, arja yang aku berharap indi di sisiku, yakni memperoleh pahala, anni lam atatahhar, sesungguhnya aku tidak berwudu, illa salaitu, melainkan aku pergunakan untuk salat. Yakni setiap kali dia berwudu, dia pergunakan untuk salat. Yakni salat apa saja. Dari sini sebagian ulama mengeluarkan hukum adanya salat sunat ba'dal wudu. Ini sampai di sini hadisnya. Menunjukkan bahwa salat itu amal. Karena Nabi SAW mengatakan, akhbirni bi arja amalin amiltahu. Amal apa yang kau sangat harapkan, yang kau kerjakan? Amal. Dan di dalam solat itu ada bacaan tidak? Ada. Paling tidak suratul fatihah di setiap rakaat. Berarti membaca surat al-fatihah itu amal. Dan amal itu adalah dari amal hamba. Amal hamba adalah makhluk. Sedangkan yang dibaca, yang diamalkan oleh hamba adalah kalamullah, syariat Allah yaitu salat, perintah Allah, baik perintah wajib atau perintah sunnah. Kemudian dibawakan lagi hadis mu'allaq yang telah dimausulkan oleh beliau, disambung sanadnya di kitab Al-Iman. Wasuila, dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ayyul amali afdal, amal apa yang paling utama? Perhatikan, ayyul amali afdal, amal apa yang paling utama? Qala, beliau menjawab, imanun billahi wa rasulihi, thumma aljihadu, thumma hajjum mabrur. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa iman al-amal, dan amal itu bagian dari iman. Ya, karena itu beliau mengatakan, wasamman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan al-Islam wal iman was-shalah amalan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Islam dan iman serta salat itu adalah perbuatan. Kemudian Al-Imam membawakan hadis yang telah beliau isyaratkan di atas, nomor 7533. Hadis Al-Imam meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama baqa'ukum fi man salafa min al-umam kama baina salatil 'ashri ila ghurubish shams. Sesungguhnya sisa atau tinggal waktu kamu, sisa waktu kamu, yakni dalam kehidupan ini, kehidupan dunia ini, dari orang yang sebelum kamu, yakni dari umat-umat yang sebelum kamu, sebagaimana jarak antara salat asar dengan salat maghrib, antara salat asar sampai terbenam matahari, itulah waktu kamu. Karena umat ini paling akhir di dunia dan pertama nanti di akhirat. Utiya ahlut taurati at-taurata, ahlut taurah, Bani Israel telah diberikan Taurat. Fa'amilu biha, asyahid di sini, fa'amilu biha, lalu mereka mengamalkannya. Di antara pengamalan Taurat adalah membaca. Hatta intasafa an-nahar, sampai tengah hari, thumma ajazu, kemudian mereka melemah. Fa'u'tu kiratan kiratan, lalu mereka diberikan satu kirat satu kirat. Thumma utiya ahlul injil al-injila, kemudian ahlul injil diberikan injil. Perhatikan ikhwan, Allah tabaraka wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran injil dengan bentuk mufrad, bukan anajil. Dan Rasulullah SAW menyebut injil mufrad, injil, bukan anajil. Paham? Berarti injil yang sekarang yang diyakini oleh orang-orang Nasara itu pada hakikatnya bukan injil Isa ibnu Maryam, karena mereka al-anajil, berinjil-injil, tidak satu. Ini satu. Di situ ada injil Mata, injil Mata, injil Matius. Ada injil apa? Luka, Lukas. Ada injil Yohana. Ada injil Markus. Ada empat injil yang menunjukkan bahwa itu adalah bukan injil Isa alaihi salatu wassalam. Perhatikan, ini disebut injil. Karena itu ahli ilmu dari kaum muslimin yang dahulu dan yang sekarang, bahkan ahli ilmu dari para peneliti, yakni dari ahli kitab, itu mengatakan bahwa al-anajil, injil-injil yang sekarang ini bukan injilnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Padahal itu lebih serupa dengan sirah, lebih serupa dengan mawa'idh, nasihat-nasihat. Tetapi disebut nama injil di situ. Di sebagian ayat mereka, di sebagian ayat ini katakan berpeganglah dengan injil, tetapi disebut mufrad, tidak jamak. Tidak jamak, satu injil. Berpeganglah dengan injil. Dan saya baca ayat itu, berpeganglah dengan injil, tapi satu. Padahal yang termaktub di perjanjian lama, injil fulan, injil fulan, ada empat injil yang disuruh berpegang satu. Menunjukkan bahwa injil yang asli itu kemana? Nah, itu pertanyaan yang sampai hari ini tidak bisa dijawab oleh ahli ilmu, kemana injil itu. Yang kalau menurut nas Al-Quran, yuharrifuna al-kalima amma wa di'ihi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut satu injil. Fa'amilu bihi, lalu mereka mengamalkannya. Hatta suliyatil asr, sampai datang salat asar. Thumma ajazu, kemudian mereka pun melemah. Fa'u'tu kiratan kiratan, lalu kepada mereka diberikan sekirat-sekirat. Thumma utitumul Qur'an, kemudian diberikan kepada kamu Qur'an. Asyahid dalam pada ahlul injil adalah sabda Rasulullah SAW, fa'amilu bihi, mereka mengamalkannya. Di antara pengamalan terhadap injil adalah tilawah, adalah kiraah, adalah al-hibdu, dan seterusnya. Dan kemudian sekarang ahlul Quran, thumma utitumul Quran, kemudian diberikan kepada kamu Al-Quran. Fa'amiltum bihi, lalu kamu mengamalkannya. Di antara pengamalan terhadap Al-Quran adalah tilawah, adalah kiraah, dan seterusnya. Hatta gharabatish shams, sampai terbenam matahari. Fa'u'titum kirataini kirataini, maka kepada kamu diberikan dua kirat, dua kirat. فقال أهل الكتاب، maka أهل الكتاب berkata هؤلاء أقل منا عملا، mereka ini lebih sedikit amalnya dari kami. Mereka di sini adalah ahlul Quran, kaum muslimin. هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا وأكثر أجرا، mereka ini lebih sedikit amalnya dari kami tetapi lebih banyak pahalanya. Qala Allah, berkata Allah, hal dzalamtukum min haqqikum syai'an, adakah aku menzalimi dari hak kamu, adakah yang aku zalimi dari hak kamu sedikit pun juga, sesuatu pun juga, adakah sesuatu yang aku zalimi dari hak kamu? Qalu, mereka berjawab, la. Qala, fahuwa fadli utihi man asya'u, maka ia adalah karuniaku, aku berikan karunia itu kepada siapa yang aku kehendaki. Yakni menjelaskan keutamaan umat ini. Ayat hadis yang mulia ini dibawakan oleh al-imam untuk menunjukkan bahwa membaca Taurat, membaca Injil, membaca Quran itu adalah perbuatan hamba, dan perbuatan hamba makhluk. Maka berbedalah antara bacaan dan yang dibaca, antara bacaan dan yang dibaca. Bacaan adalah bacaan hamba. Suara ini suara hamba. Lafaz ini lafaz hamba. Qiraah ini qiraah hamba. Tilawah ini tilawah hamba. Tapi yang dibaca oleh hamba adalah kalamullah. Ini hujjah yang sangat kuat sekali. Kemudian bab lanjutannya dalam menjelaskan secara khusus ini. Kalau bab 46 secara umum, kemudian disambung oleh bab 47 dan 48 untuk lebih jelas lagi. Nanti bab 49 menjelaskan sifat hamba diciptakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Di antara perbuatan hamba adalah tilawatul Quran. Nanti pada pertemuan yang akan datang, 48 bab wasamman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salata amalan wa qala la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Perhatikan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan salat itu sebagai amal, yakni perbuatan. Dan beliau bersabda, ini potongan hadis, yakni hadis cuplikan hadis muallaq telah dimausulkan oleh beliau di kitab, bagian kitab sifat salat. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat, yakni tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca fatihatul kitab. Menunjukkan bahwa membaca surah Al-Fatihah itu perbuatan dari hamba. Dan Nabi SAW menamakan bahwa as-salah itu amal. Perhatikan hadisnya. Silakan Suhail baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathani Sulaiman, haddathana Syu'bah anil Walid, qala al-imam, wa haddathani Abbad ibn Ya'qub الأسدي أخبرنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الوليد بن العزيز عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. Perhatikan ikhwan, lihat hujjah al-imam dalam membantah sebagian ahlu sunnah yang tersalah dan tertipu oleh permainan ahli bid'ah Jahmiyah. Al-Imam rahimahullahu taala meriwayatkan bi isnadihi dengan sanadnya. Tadi sanadnya sudah dibacakan sampai kepada sahabiyun jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Anna rajulan, seseorang, barangkali beliau sendiri dan dalam riwayat yang lain kelihatannya seperti itu, atau dia bertanya, orang lain juga bertanya. Sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal, perbuatan apa yang lebih utama, amal apa yang afdal, yang lebih utama. Qala, beliau menjawab, as-salatu liwaqtiha, menunjukkan bahwa salat itu amal. Ini dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wasamma an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata amalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan salat itu perbuatan. Dan beliau menjawab, amal yang paling utama adalah salat di awal waktunya. Wa birrul walidain, kemudian berbuat bir, berbakti, berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Thummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah. Barangkali ini ikhwan, dengan demikian kita telah menyelesaikan bab 46 sampai 48 yang sangat menakjubkan, yakni cara berdalil Al-Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan bahwa antara qiraah, bacaan, dan yang dibaca berbeda. Antara tilawah dengan al-matlub berbeda. Yakni ada perbedaan antara bacaan, dan itu adalah perbuatan hamba, dan yang dibaca oleh hamba, dan ia adalah kalamullah, bukan makhluk. Yang pertama makhluk, yang kedua bukan makhluk. Kalau saya membaca ayat Al-Quran, tadi saya membaca ayat Al-Quran, itu qiraah, qiraah saya. Sedangkan yang saya baca, yang saya baca adalah kalamullah. Ya ikhwan, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.